sampai akhir masa kau ku nanti. Hanya kau yang aku sayang. Sudah mati bukan maksud di hati untuk meninggalkan dirimu, oh kasih. Ku melangkah pergi karena janji. Semoga kau dan